Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan aslu sunnah wa fiqaduddin atau aqidah al-imamain Abu Hatim Muhammad bin Idris al-Razi wa Abu Zur'ah Ubaidullah Ibn Abdul Karim al-Razi rahimahullah ta'ala. Memasuki permasalahan yang kedua, poin kedua beliau sebutkan wal Quran kalamullah khairu makhluq bi jami'i jihatihi, dan Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, dan bukan makhluk, dari segala sisinya. Demikian keduanya menyebutkan Quran adalah kalamullah, takallamallahu bihi, Allah berbicara, berkata dengannya. Banyak nusus yang menjelaskan hal ini, bahwa Allah ya takallam, dan sifat kalam bagi Allah azalan wa abadan, yang para ulama maksud dengan azalan artinya sifat ini sifat lama bagi Allah, ada tanpa permulaan. Disebut demikian karena ahlul bid'ah menyatakan sifat Allah seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah tidak memiliki azaliyah. Artinya Allah memiliki sifat itu, kata mereka, setelah Allah melakukannya. Jadi bagi mereka misalnya al-khalq, penciptaan, Allah menjadi namanya Khaliq, Maha Pencipta. Sifatnya khalq, perbuatannya, menciptakan. Mereka ahlul bid'ah meyakini dalam pernyataan mereka, akidah mereka, Allah punya sifat khalq setelah Allah menciptakan, baru kemudian Allah memiliki sifat khalq. Sebelum Allah menciptakan, bagi mereka ahlul bid'ah, Allah tidak disebut khaliq. Allah tidak disebut memiliki sifat khalq. Al-kalam, pembicaraan. Allah punya sifat kalam bagi mereka setelah Allah berbicara. Sebelum Allah berbicara, Allah tidak memiliki sifat kalam, dan begitu seterusnya sifat-sifat yang lain. Dan ini batil wa dholal, batil dan kesesatan. Karena yang seperti itu sifat makhluk, sifat nafs, sifat kelemahan. Yang punya setelah tidak boleh, setelah boleh yang sebelum itu dia enggak memilikinya. Misalnya begini, kalau pada makhluk kita tahu ada orang misalnya ahli dalam medis, medical, dokteran. Fulan itu doktor dia, bisa operasi, bisa menyembuhkan penyakit ini itu. Dan kapan dia menjadi dokter? Setelah belajar kedokteran, kuliah di jami'ah, university. Baru setelah dia lulus jadi dokter. Sebelum itu jahil, dia masa kanak-kanak, masa sekolah, belum tahu tentang kedokteran. Dia punya gelar dokter setelah belajar, setelah ini baru dia pandai, cakap dalam kedokteran. Begitu yang lainnya, engineer, ahli dia. Tidak, setelah dia belajar. Sebelum itu jahil, gak ngerti, gak tahu menahu tentang sifat atau ilmu engineering dan yang lainnya. Berarti ini sifat makhluk. Makanya ulama bantah dan mereka sebutkan sifat Allah itu azalan. Allah sudah memiliki sifat itu sebelum menciptakan. Allah itu khaliq. Walaupun sebelum menciptakan, Allah ya takallam, punya sifat kalam sebelum Allah berbicara. Tidak ada permulaannya. Untuk tidak dikatakan baru berbicara setelah, punya sifat ini setelah melakukan ini. Akhirnya sifat-sifat Allah punya permulaan, layaknya pada makhluk, dan itu batil. Wa abadan, dan sifat Allah itu abadan. Artinya kapan Allah kehendaki berbicara, Allah berbicara. Dengan apa yang dia inginkan. Yang Imam Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Raziyain sebutkan bahwa Quran kalamullah dan makhluk bijani ijihatihi, artinya semuanya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya, maka dikatakan apa yang kita baca? Kita baca kalamullah, ghair makhluk. Itu firman Allah, perkataan Allah, Quran, bacaan. Atau itu jihad lain, misalnya kitab. Kita sedang menulis. Kita tulis Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Terus surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, ayat ini. Maka yang kita tulis adalah kalamullah, ghair makhluk, Quran Al-Karim. Yang kita hafal di dalam dada, dalam qalb, kita hafal Fatihah, kita hafal Al-Ikhlas, Wallahu Ahad, Wadudul Falah, Wadudul Finnas, dan surat-surat lain. Maka yang kita hafal adalah kalamullah, ghair makhluk, Quran semuanya. Ini yang beliau maksud bijami'i jihadihi, dengan semua bentuknya. Mau yang kita baca, mau yang kita hafal, mau yang kita tulis, semua itu kalamullah, ghairu makhluk. Naam. Yang makhluk itu adawat. Alat yang dipakai Misalnya ketika kita tulis alhamdulillah, tulis pakai apa? Pakai pena, tinta. Pena, tinta, naam, makhluk, penciptaan. Begitu yang lainnya, kitab, kertas, prosa yang kita pakai tulis, makhluk kertas ini. Tetapi yang dimaksud para ulama, yang tertulis, yang gak tertulis, sehingga orang melihat, kamu nulis surat Al-Fatihah, kamu nulis surat Yasin, ayat kursi, atau yang lain, maka ini adalah kalamullah, ini Quranul Karim, bukan makhluk. Kalamullah, ini salah satu sifat Allah. Sama dengan sifat-sifatnya yang lain, ilmunya, kudratnya, kekuasaan dan kehendaknya, pendengaran dan penglihatannya, dalam Al-Kahfi Allah sebutkan ayat 109, Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, kalau saja laut menjadi midad, tinta untuk perkataan Allah, Rabbku, pasti akan habis itu laut sebelum habis perkataan Rabbku. Bahkan walaupun kami datangkan bantuan, datangkan satu laut lagi, satu laut lagi, akan habis seandainya air laut itu tintanya, menunjukkan luasnya dan besarnya perkataan Allah, tidak akan ada habisnya. Subhanallah ta'ala, Allah berbicara kapan ia kehendaki, dengan orang yang ia kehendaki, dengan apa yang ia kehendaki Allah berbicara. Serupa dengan itu firman Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau seandainya yang di bumi dari pepohonan-pepohonan itu sebagai pena, dan laut ditambah 7 laut lagi sebagai tinta, akan habis semua itu sebelum habisnya perkataan Allah. Innallaha azizun hakim. Allah maha mulia, maha bijaksana, hakim, luasnya perkataan Allah. Allah ciptakan alam semua, langit, bumi, malaikat, manusia, binatang, pohon, gunung, batu, sungai, jin, semuanya Allah ciptakan dengan perkataannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah, jika Allah inginkan sesuatu, Allah tinggal katakan padanya, jadilah, maka jadilah. Jadilah yang Allah kehendaki. Allah ingin ciptakan manusia, kun, ya kun, jadi sudah. Kun, binatang apa namanya, singa, ya jadilah singa, jadilah ini. Dengan perkataannya semua makhluk terciptakan. Dalam hal ini sesat kaum Nasara. Azzaumullah. Qatalahumullah anna yufarqun. Yang mengatakan Isa Ibn Maryam adalah anak Allah karena terciptakan dari perkataan Allah. Isa adalah perkataan Allah, kata mereka. Mereka sebutkan dalam Injil mereka, ittahadal lahud bisahud, menyatu. Mereka mengira kun adalah Isa alaihi salam, padahal bukan demikian. Tetapi yang ahlu sunnah sebutkan, para ulama, dengan kun jadilah Isa. Hanya dalam hadis Rasul katakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wal nar haq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal asyahid pada wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dengan kata kalimat yang diberikan kepada Maryam pun, fakana bikun, terciptalah Nabi Isa dengan kun. Tetapi kun bukan Nabi Isa. Kun itu perkataan Allah, bukan Nabi Isa. Kun sifat Allah, perkataannya. Dengan sebab kun, ketika Allah katakan jadilah, maka terjadilah, terciptalah Nabi Isa. Seperti makhluk-makhluk yang lain, sama dengan kun. Allah katakan jadilah malaikat, jadilah malaikat, jadilah manusia, jadilah binatang itu, jadilah itu. Semuanya makhluk, langit, bumi, matahari. Dengan kun maka terciptalah mereka. Mafhum? Dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Quran kalamullah, firman Allah dalam At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin astajara fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika musyrikin minta perlindungan, minta, kalau sekarang orang cakap suaka politik, dilindungi kepadamu, fa'ajirhu, beri dia perlindungan, jaga agar dia mendengar kalam Allah, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mungkin hidayah akan masuk dalam hatinya, berharap dengan itu dia mau beriman. Beri dia perlindungan biar dekat dengan muslimin, mendengar ayat-ayat Allah. Allah katakan hatta dia mendengar perkataan Allah, yaitu Quranul Karim. Demikian pula yang Allah sebutkan di dalam An-Nazi'at iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa, ketika Musa dipanggil oleh Allah di lembah yang suci tuwa. Juga di dalam Syuara 10, wa idnada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu memanggil Musa alaihissalam. Juga di dalam Fussilat 47, wa yauma yunadihim aina syurakaiyal aina syurakai qalu adzanna kama minna min syahid. Juga di ayat lain, wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Di hari Allah panggil mereka semua, lalu ditanya oleh Allah, apa jawaban kalian kepada para mursalin, para rasul. Asyahid dalam ayat ini kata-kata nada, yunadi, nida, panggilan. Ada dua pembahasan dalam hal ini. Pembahasan yang pertama dari kata an-nida. An-nida, panggilan. Panggilan dalam bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, dari ulama bahasa Arab akan mengetahui bahwa namanya nida hanya dengan saut mesru, dengan suara keras yang terdengar. Kalau itu suara pelan, itu najwa namanya. Makanya Allah bedakan di dalam Quran, wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Ada itu kecil. Wait. Nadainahu nida, ini yang pertama. Nadainahu dari nida, min janibit turil aiman, dari sisi kanan tuh jauh. Karena jauh maka Allah sebutkan nadainahu, kami panggil dia. Begitu dekat Allah katakan waqarrabnahu, waqarrabnahu najiya. Ketika dekat Allah enggak katakan, misalnya kalau bukan Quran, Allah katakan waqarrabnahu. selalu nidaan. Tidak. Tapi Allah katakan najia. Berarti beda antara nida dengan najwa. Apa bedanya? Bedanya kalau nida ini dari najwa min qurb. Yang ngerti bahasa Arab pasti akan memahami ini. Tidak ada nida dari kedekatan, enggak akan. Tidak akan nida kecuali dengan suara yang didengar. Inilah nida. Ada dalam bahasa Arab, misalnya ada orang di kejauhan sana, di seberang sana misalnya, panggil suruh kesini, misalnya ada Ahmad di sana, panggil, maka kamu katakan Ahmad, Ahmad, mari, mari. Ini nida. Nadihi, ana unadihi, aku nida dia, aku panggil. Berarti Ahmad mendengar ada suara. Mafhum? Dan ini penting dalam akidah Ahlus Sunnah. Kalamullah ghairu makhluk kalamullah fi sautin wa harf ghairu makhluk. Perkataan Allah itu dengan suara. Dengan suara. Dan dengan harf. Huruf. Susunan huruf per huruf. Namanya perkataan. Huruf per huruf. Ketika Allah katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Susunan. Ini huruf per huruf. Alhamdulillah alif lam ha mim dal lam lam ha rabbil alamin. Itu terusnya kok huruf-huruf disusun jadi satu. Terangkailah, katakanlah dengan suara yang didengar oleh yang Allah kehendaki dari para malaikatnya atau nabi dan rasul yang Allah ajak bicara langsung seperti Musa alaihi salam dan Rasulullah SAW dalam Mi'raj dan dengan hak, dan itu tidak makhluk. Ini akidah. Karena ahlul bidah tidak mau menetapkan ini. Allah berbicara tanpa suara. Dan itu batil. Bagaimana tanpa suara? Allah panggil Musa dari kejauhan. Bagaimana Musa mendengarnya? Tidak. Seperti itu di dalam bahasa Arab. Harus dengan suara dikatakan tidak. Dan banyak ayat. Wa idh nada rabbuka Musa. Kemudian di yaumul qiyamah. Allah katakan kepada makhluk-makhluknya. Semua manusia. Wa yauma yunadihim. Di hari Allah panggil mereka semua dengan suara yang mereka dengar. Madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian kepada para rasul? Kalian taati ajarannya, kalian ikuti, atau kalian maksiati? Wa yauma yunadihim aina syurakai? Di hari Allah panggil mereka semua dengan suara keras yang mereka dengar. Aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku? Sesembahan yang kalian angkat selain aku, kalian jadikan Tuhan. Fahimna hadza? Dalam hal ini Imam As-Sijzi punya risalah untuk menjelaskan dan menetapkan akidah Ahlussunnah bahwa kalamullah bisautin wa harf. Ungkapan Allah itu dengan suara yang didengar dengan huruf. Jadi salah satu murid, anak murid dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Dengan huruf, apa dalilnya? Ini kan dengan suara sudah kita baca ayat tadi. Yaumayunadihim baik dengan huruf, apa dalilnya? Dalil bahwa perkataan Allah itu susunan huruf demi huruf, huruf demi huruf, jadi satu kata, kata demi kata jadi kalimat, jadi jumlah. Dalilnya apa? Mana yang hafal? La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah sebutkan la aqulu alif lam mim. Walakin alifun har, walam har, wamin har. Rasulullah sebutkan tentang keutamaan baca Quran tiap huruf dengan 10 kebaikan. Aku tidak baca alif lam mim satu huruf. Ini bukan satu huruf alif lam mim, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada 3 huruf. Alif lam mim ada 3 huruf. Alif har, lam har, mim har. Alifnya huruf, lam huruf, mim huruf. Alif lam mim ini perkataan siapa? Allah. Rasul katakan itu huruf, huruf per huruf. Berarti memang seperti yang Imam Sijzi sebutkan bahwa perkataan Allah itu dengan suara dan nanti akan lebih jelas kenapa ini disebutkan. Perkara yang kedua, adanya perbedaan tasrif di dalam ayat-ayat Allah, kadang dengan madi. Fi'il madi, ini fi'il madi, nadainahu, kadang dengan fi'il mudhari', ini mudhari', yunadi. Ngerti kan? Fi'il madi, fi'il mudhari', kasar dan macam. Baik. terkadang Allah sebutkan dengan kalimat qala yaqulu, seperti yang Allah katakan wallahu yaqulul haq, wallahu yaqulul haq, yaqulu. Terkadang dengan fi'il madhi qala, hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, di hari ini kata Allah bermanfaat, berguna kejujuran orang-orang yang jujur, yang sidq, yang benar. Yaqulu mudhari', qala madhi, ini menjelaskan kepada kita bahwa berbeda antara perkataan Allah yang satu dengan perkataan Allah yang lain. Nah, ma'ruf dalam bahasa Arab madhi past tense. Mudhari' apa? Continue. Present time. Nah, berbeda waktunya, masanya. Dan kejadiannya pun berbeda. Yang ini tentang Nabi Musa, yang ini tentang Qiyamah. Berbeda-beda perkataan Allah yang satu dengan yang lain. Gak sama. Yang Allah katakan kepada Nabi Musa tidak sama dengan yang Allah katakan kepada Rasulullah di Mi'raj. Yang Allah katakan di Yaumul Qiyamah berbeda dengan yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa, yang Allah panggil dia nada'inahu. Satu dengan yang lain berbeda-beda. Mabun tidak sama perkataan Allah yang satu dengan yang lainnya. Ya takallam mata syak bima syak. Allah berbicara kapan Allah kehendaki, dengan pembicaraan yang Allah kehendaki, dengan kata-kata yang Allah inginkan. Baik, ini semua membantah akidah ahlul bid'ah dari Asy'ariyah maupun yang lain, Maturidiyah, yang mengatakan kalamullah atau Quran kalamullah. Mereka menetapkan Quran kalamullah. Sekilas sama seperti Ahlussunnah. Al-Qur'an kalamullah, na'am. Qur'an kalamullah. Tapi beda. Karena mereka mengatakan kalamullah qa'im bidzatihi. Ini bedanya. Bagi Asy'ariyah, kalamullah Al-Qur'an kalamullah al-qa'im ibadah. Kalau mereka mengatakan kalamullah itu, Quran itu kalamullah qa'im bidzatihi, atau makna qa'im bidzatihi kata mereka, sesuatu yang ada dalam zatnya, dalam dirinya. Allah gak berbicara. Dan itu mereka pertegas dengan perkataan mereka laisa bihar wala bisau. Tanpa huruf, tanpa suara. Itu perkataan Allah menurut Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang bersama mereka. Tinggal diibaratkan dengan bahasa apa, kata mereka. Kalau itu diibaratkan, disampaikan dengan bahasa Arab, disebut Quran. Kalau kemudian dibaca, diibaratkan dengan bahasa Syriania, maka itu namanya Injil. Kalau diibaratkan, dibaca dengan bahasa Ibrania, maka itu Taurat. Tetapi kalamullah itu makna qa'im bidzatihi. Makna yang ada dalam diri Allah. Allah enggak berbicara. Tidak ada suara, tidak ada huruf dari Allah. Sekedar makna yang ada dalam dirinya. Itu kalam, kata mereka. Kamu sekarang dalam hati kamu membicarakan suatu, misalnya nanti pulang dari sini saya mau mampir kedai, mau beli air sama TO, saya bawa pulang. Tapi itu dalam diri kamu belum mengucap. Apa itu namanya perkataan? Apa itu kalam namanya? Bagi mereka itulah kalamullah, sesuatu yang hanya ada di dalam zat Allah, dalam diri Allah. Allah tidak mengucap, Allah tidak berbicara. Makanya mereka katakan tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Kalamullah, tapi qa'im bidzatihi. Makanya dalam hal ini berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah menyatakan la, Quran kalamullah, bisaut wa biharf. Allah bicara, betul-betul bicara, didengar oleh yang Allah ajak bicara. Kan terjadi komunikasi antara Musa dengan Allah. Wa idh qala Musa rabbi arini anzur ilaihi. Ya Allah, tunjukkan dirimu agar aku melihatmu. Ola lantaroni. Allah jawab, dan itu didengar oleh Nabi Musa. Ola lantaroni. Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Walakin undur ilal jabal. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Kau lihat gunung itu, kalau tetap di tempatnya akan kau lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah tampakkan dirinya, kau gunung itu hancur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Terjadi dialog. Allah berbicara, didengar Nabi Musa. Nabi Musa berbicara, didengar oleh Allah. Begitu pula kisah Isra Mi'raj. Anehnya mereka mengisahkan ini berulang-ulang kali. Ya, ketika mengadakan acara Isra Mi'raj tanggal 17 Ramadan. Ya ilah ya. Sebenarnya tanggal berapa? Tidak pernah Biasanya 17 Ramadan kalau enggak salah. Oh, nuzul Quran 17. Sampai bulan apa Allah alam itu. Al-Muhim, ketika mereka merayakan itu, ketika mereka merayakan itu, mereka sebutkan kan kisah bagaimana Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj diangkat ke atas langit, lalu bertemu dengan para nabi, nabi bulan-bulan, sampai kemudian menghadap Allah. Lalu Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, wajibkan sholat bagi engkau dan umatmu 50 sholat sehari semalam. Kembali Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, bagaimana wahai Muhammad, Rabbku mewajibkan 50 sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, enggak akan kuat umatmu. Aku sudah mencoba, aku sudah tahu kemampuan umat manusia, enggak akan mampu umatmu. Kembali kamu kepada Allah, minta keringanan. Kembali Nabi Muhammad kepada Allah SWT, berbicara dengan Allah, ya Allah ringankan, ini enggak mampu, kurangi ya Allah, kurangi jadi 40. Kembali ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, masih kurang, enggak akan mampu umatmu. Kembali kamu kepada Allah, minta keringanan. Kembali kepada Allah, ya Allah beri keringanan, diringankan oleh Allah sampai jadi 5 sholawat sehari semalam. Tidak akan aku kurangi, kata Allah, dan tidak akan berubah keputusanku. La yubaddalul qawlu ladayya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Berarti ada apa? Ada komunikasi. Rasulullah berbicara, didengar oleh Allah. Allah berbicara, didengar oleh Rasulullah. Terbukti Rasulullah faham dan disampaikan ke Nabi Musa, dikurangi, alhamdulillah sekarang jadi 40. Kata Nabi Musa, belum, masih kurang itu. Balik kepada Allah, minta keringanan lagi. Balik lagi 30, masih kurang itu kebanyakan. Kembali lagi, faham Rasul dengan apa yang Allah sampaikan. Berarti kan ada perbicaraan, sesuatu yang didengar oleh Rasul SAW dari Allah dengan suara. Mereka sendiri yang mengisahkan kan? Kalau kamu lihat di acara-acara Isra Mi'raj mereka, anehnya mereka mengingkari, oh, perkataan Allah itu makna yang ada dalam dirinya dan tanpa suara, tanpa harf. Ahlul dholal, ya tanah kodhu. Mereka selalu bertentangan atas apa yang mereka ucapkan dengan mereka yakini. Tidak sama. Lam yakum ala dalil. Karena mereka tidak berpijak di atas nas dan dalil. Asyahid. Ini Asyairah dan Maturidiyah yang mengingkari kalamullah, kalau itu dengan suara dan harf. Indal uqala, di kalangan orang yang masih berakal dan mengerti bahasa dengan benar dan baik, kalau sesuatu itu masih tersimpan di dalam hati, dalam diri, itu tidak dinamakan kalam. Apa ada orang sihat, tidak gila, mengatakan sesuatu yang dalam diri kamu itu perkataan, pembicaraan? Misalnya kamu diam begini, seperti tadi yang kamu bicarakan dalam hati, gak terucap. Misalnya kedai ini, nanti beli ini, beli gula, beli ini, pulang. Apa ada kemudian orang sihat akalnya mengatakan, oh kamu sudah bicara, kamu berarti sudah berbicara, sudah berbincang, sudah berkata-kata kamu? Ada. Ada. Orang yang sihat akalnya Tidak ada mengatakan itu pembicaraan. Oh, masih dalam diri, masih di dalam hati, bukan kalam. Tidak disebut kalam kalau itu belum terucapkan, kalau itu belum tersuarakan lewat mulutnya, lisannya. Makanya diampuni pada umat ini kan. Rasulullah katakan innallaha tajawaza an ummati fima haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallama bihi aw ta'mal. Allah ampuni umatku ini pada sesuatu yang ada dalam hatinya. Ingin ini, ingin itu, mau melakukan ini, mau melakukan itu, nanti begini, nanti begitu. Selama dia tidak berbicara, selama dia tidak mengamalkan, terampuni dosanya Allah, enggak dianggap. Mungkin dia waliyadzubillah kejelekan yang tersimpan dalam dirinya, mau melakukan ini, mau mencuri, mau begini, mau itu, mau ini. Tapi sekedar niat tersimpan dalam hati. Selama itu tidak terucapkan, tidak teramalkan, diampuni oleh Allah dosanya. Lah kalau itu sama, ya berarti dia dosa. Tapi dibedakan oleh Rasulullah, beda dengan yang di dalam hati, beda dengan yang terucap, beda dengan yang keluar dari lisan. Karena itulah kalam, kalau sudah keluar dari lisanmu. Bagaimana? Pada kisah Maryam, ketika beliau membawa Isa, Isa yang masih bayi kecil, Maryam katakan, qalat inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada siapapun dari manusia ini. Maryam dia, mereka rame gaduh kan, dari mana ini, anak siapa ini? Wah, Maryam, kamu punya anak dari mana? Rame. Maryam cuman apa? Fa'asyarat ilaih, cuma mengisyaratkan. Ini Isa si bayi beliau gitu. Fa'asyarat ilaih, cuma isyarat. Tanya langsung kepada bayi ini, bicara langsung kepada dia. Makanya mereka kata kaumnya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana ini masih bayi kami mau bicara dengannya? Masih baby. Fa'asyarat ilaih, isyarat dari Nabi, dari Maryam. Bicara kemudian Nabi Isa yang masih kecil, qala inni Abdullah atani al-kitab. Asyahid pada Maryam. Bicara Maryam, ada kan dalam dirinya suara dalam hatinya, tanya ini, tanya sendiri, jalan sendiri pada bayi ini. Nazar Maryam untuk tidak berbicara. Apa kemudian ada dari kaumnya yang mengatakan batal nazarmu wahai Maryam, karena kamu sudah mengisyaratkan, berarti kamu sudah rusak nazarmu yang bernazar untuk tidak bicara kepada Allah. Gak ada, karena kaumnya sihat akalnya, paham bahwa pembicaraan itu sesuatu yang terucap, terdengar. karena Maryam tidak bicara, ya mereka enggak nganggap batal nazarnya. Mafhum ya, kawan? Permasalahan kalamullah ini bagi Ahlus Sunnah benar-benar hakikat perkataan dengan suara yang didengar oleh para nabinya tidak sebagaimana dugaan-dugaan kelompok-kelompok bid'ah yang menyalahi Ahlus Sunnah Mu'tazilah mengatakan anu kalamullah itu yang didengar oleh Nabi Musa itu bukan suara Allah, kata Mu'tazilah, tetapi suara yang Allah, suara itu timbul dari pohon atau batu yang ada di dekat Gunung Tur. Panggil Nabi Musa. Ada pohon di situ dekat Nabi Musa dan pohon itulah yang berbicara, yang keluar suaranya. Semua ini mereka tolak dan mereka nafikan untuk menetapkan kalau suara Allah itu ada suara, ada harf. Asy'ariyah sudah sama sekali enggak ada suara, enggak ada harf. Mu'tazilah bilang, lah ada suara, tapi itu bukan suara Allah, suara pohon. Baik, suara pohon menurut kalian. Berarti yang berbicara, yang bersuara itu suara, suara apa kata mereka? Pohon. Apa suara itu? Kita ingin tahu, suara apa yang mereka katakan itu suara pohon? Ketika Allah panggil Nabi Musa alaihissalam, dalam Quran dikisahkan, diceritakan oleh Allah, apa yang Allah katakan pada Musa? Allah katakan, ini suara yang mereka katakan dari pohon keluarnya, yang didengar oleh Nabi Musa. Ana rabbuka fakhla'na 'alayk. Innaka bilwadin muqaddasin tuwa. Baik, saya di sini. Innani ana rabbuka. Aku adalah Rabbmu. Rabbmu, Rabb yang menciptakan, yang berkuasa, yang mengatur. Ana rabbuk fakhla'na 'alaik, maka lepas kedua kasutmu. Karena engkau di wadi yang suci, yaitu gua. Siapa yang berkata ana rabbuk ini? Aku rabbmu. Pohon? Pohon rabb Nabi Musa? Kita tanyakan kepada Mu'tazilah, ayo suara pohon. Pohon yang berbicara ana rabbuk. Pohon yang menciptakan Musa, menurut kalian? Pohon yang menguasai dan mengatur Nabi Musa dan alam semesta ini semua? Atau orang yang katakan itu suara dari batu, tapi batu yang berkata ana rabbu, aku rabbmu. Kan kufur jadinya, kekufuran, syirik, iskalam ada. Akhirnya kemudian pohon dikatakan sebagai rohnya Nabi Musa, yang menciptakan beliau, menguasai beliau dan alam semesta semua. Menunjukkan itu batil, gak mungkin. Di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, Allah katakan man yad'uni, fa'astajib lah, man yas'aluni, fa'u'tiya. Siapa yang doa padaku, aku pasti ijabah, kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, memohon, aku pasti beri. Suara siapa ini? Siapa yang berkuasa bersuara seperti ini? Siapa yang berdoa padaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang memohon minta kepadaku, pasti akan aku beri. Suara siapa ini? Siapa yang berhak berbicara seperti ini? Kalau bukan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua penginggaran-penginggaran mereka terhadap sifat Allah adalah batil dan dolal. Semuanya adalah kesesatan. Kalau saja mereka terima ayat-ayat Quran apa adanya, sebagaimana ahli sunnah sebutkan, mudah. Alhamdulillah sahal. Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Kalau perkataan Quran itu perkataan Allah, bukan makhluk. Allah berbicara dengannya, dengan suara yang didengar oleh makhluknya, yang ia kehendaki. Ini tentang kalamullah. Di sisi lain, per al-kalam, perkataan adalah sifatul kamal. Sifatul kamal, kesempurnaan. Karena yang tidak berbicara adalah aib dan kekurangan. Maka Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berusaha menjelaskan kepada umatnya lemahnya dan batilnya yang mereka tuhankan selain Allah, berhala-berhala mereka itu, beliau katakan, limuhum tidakkah mereka lihat, kata Nabi Ibrahim, bahwa itu berhala mereka, Tuhan mereka itu layukan limuhum tidak bisa mengajak bicara mereka. Nah, kenapa mereka sembah patung, benda mati, mereka sembah-sembah. Dia berbicara juga gak bisa, gak akan bisa keluar suaranya, gak akan didengar. Mereka pun bicara gak akan bisa dia pahami. Benda mati, la yukallimuhum. Siapa yang tidak bicara ini? Siapa? Yang tidak bicara ini siapa? Hah? Patung-patung yang dituhankan selain Allah. Berarti sifat nafs, sifat kelemahan, sifat kekurangan pada sesembahan ketika itu tidak bicara. Allah Maha Sempurna. Maka Allah jelaskan kepada umatnya, hambanya, bahwa ia berbicara. Tapi Mu'tazilah, Asy'ariyah mengingkari, lah Allah tidak berbicara. Atau kalau mereka katakan berbicara tapi tanpa suara yang didengar, tanpa harf, anu suara Allah itu hanya makna yang ada dalam dirinya, tidak keluar dari suara yang didengar. Itu semua sifat kekurangan. Makanya Nabi Ibrahim katakan itu sifat kekurangan pada Tuhan mereka, tidak bisa bicara dengan mereka. Bagaimana kalian jadikan Allah seperti Tuhan-Tuhan yang lain, tidak berbicara? Padahal itu sifat aib, sifat kekurangan. Al-Muhim, ini akidah Ahlus Sunnah seperti yang dinukilkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluk. Perkataan dengan harf, huruf, dengan suara yang didengar. Karena Quran ini pula, karena Quran ini Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yubtala, diuji dalam mihnah khalqul Quran. Di masa tiga khalifah berturut-turut, Ma'mun, Mu'tasim billah, Al-Wathiq bi amrillah, tiga ini memenjarakan Imam Ahmad, menyiksa, cambuk untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Quran kalamullah bukan makhluk. Quran kalamullah dengan huruf, dengan suara. Karenanya beliau tegar dan Allah selamatkan agama karena beliau. Banyak kata Imam Ali bin al-Madini, Imam Ahmad waqafa fil Islam mauqifan la yuwazihi fihi ahad. Tidak ada yang menandingi. Kata orang kepada Imam Ali bin al-Madini, wala Abu Bakar Siddiq, wala Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar tentunya juga besar jasanya membela Islam, memerangi Ahlul Riddah yang murtad setelah Rasulullah. Abu Bakar tegar perjuangkan Islam, Sunnah. Tapi ketika itu bersama beliau banyak sahabat, semua bersama Abu Bakar, tabi'in semua bersama beliau, sehingga kuat. La Imam Ahmad, siapa yang bersamanya? Tidak ada satu pun. Illallah, kecuali Allah. Makanya orang-orang yang menjawab dalam mihnah tidak disenangi oleh Imam Ahmad, walaupun mereka ulama sunnah, tapi ya karena takut dari kejahatan Ibn Abi Du'ad dengan kekuasaan yang ada dari khalifah, mereka milih menjawab muta'awwilan dengan ta'wil. Berarti ta'wil, ta'wil itu artinya dia kehendaki lain, tetapi yang disampaikan dipahami lain oleh orang. Sebagian mereka mengatakan begini ketika ditanya, kan diuji, diinterogasi, nah menurut kamu Quran kalamullah atau makhluk? Kalau bilang kalamullah bukan makhluk, penjara seperti amat, siksa. Sebagian mereka takut menghindar dari kejahatannya, bahkan sebagian dibunuh ulama-ulama sunnah. Dengan mereka menjawab mengatakan Quran bagi kamu makhluk apa bukan makhluk kalamullah, kata dia, syuf Al-Quran Al-Karim, Injil, Taurat, Zabur dan Suhuf Ibrahim wa Musa, lima ini makhluk. Quran, Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim wa Musa, lima ini makhluk. Ya bagus, karena ulang selamat. Yang dipahami oleh khalifah ya lima itu di Quran, Zabur, Injil semua adalah makhluk, tapi yang dia maksud lima jari ini makhluk. Makhluk dari makhluk Allah, ciptaan Allah. Itu ta'wil namanya, muta'awwilan. Supaya terhindar dari kejahatan mereka. Walhasil sehingga Imam Ahmad terus disiksa. Siapa yang bersama kamu wahai Ahmad? Ulama-ulama sunnah juga banyak yang kami tanya dan mereka mengatakan makhluk, makhluk, makhluk. Nah, kamu bersama siapa? Siapa yang seperti kamu mengatakan Quran ini kalamullah ghair makhluk? semua pada menjawab, banyak dari mereka, termasuk Imam Yahya Ibn Ma'in rahmatullah ya. Oh, nah ini maaf. Termasuk, tetapi beliau termasuk yang menjawab tadi agar terhindar dari kejahatan mereka. Setelah Imam Ahmad dibebaskan di masa Mutawakkil Allah Khalifah yang keempat, pasti beliau benar-benar dijenguk oleh yang lain, oleh Ahlu Sunnah. Kaif Muhammad sihat, saya tidak apa-apa insyaAllah begini. Alhamdulillah. Datang Imam Yahya bin Ma'in ingin bertemu dengan Imam Ahmad, saya ingin tanya kesehatan dia, kabarnya bagaimana. Berhenti depan pintu rumah. Anak Imam Ahmad suruh keluar. Tahu dia siapa itu yang di luar. Kata anak Imam Ahmad, itu Imam Yahya Ibn Ma'in ingin bertemu denganmu. Bilang ke dia, Ahmad Ibn Hanbal tidak ingin bertemu dengannya, tidak mau bertemu dengannya. Kembali si anak, afwan, ayah cakap tidak ingin bertemu dengan antum, tidak mau berjumpa dengan antum. Ya paham Imam Yahya, mungkin karena masalah mihnah Quran tadi. Kata Yahya bin Ma'in, bilang ke ayahmu, aku menjawab karena takut dari kejahatan mereka, tapi hatiku tetap yakin seperti ahlu sunnah, Quran kalamullah ghair makhluk. Bukankah Allah membolehkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap yakin dengan iman. Kisah Ammar ketika dipaksa oleh Quraisy untuk mengatakan ucapan kufur, pedang ditempelkan di sini. Ayo, kamu nggak mengucapkan kami sembelih, kami penggal. Pedang di sini. Lalu dia katakan kalimat kufur, tapi dia yakin itu batin. Dia tetap yakin Rob ilah sesembahan yang hak hanya Allah. Karena kisah beliau itu turun ayat tadi ilaman rupiah wapun. Itu utuhnya kembali anaknya ke Imam Ahmad. Ayah kata Yahya Ibn Ma'in, bukankah Allah memberi uzur ilaman ukriha al-burumut ma'in bil iman. Hadis Ammar bin Yasir yang dia jawab karena takut dari senjata musyrikin, marah Imam Mahmud sambil beliau berdiri sambil mengatakan hadis Ammar Ammar wasayf fi unuqi, hadis Ammar dia pegangi, hadis Ammar pedang ada di lehernya. Dia apa? Belum. Ya memang apa ya, terbayang atau jelas kalau menjawab ghair makhluk, kalau Allah penjara, siksaan. Tapi beliau belum disiksa. Di depan begini di majelis, belum ada senjata, belum ada apa. Bagaimana dia mau menyamakan dirinya dengan Ammar, kata Imam Ahmad. Makanya diulang-ulang, Ammar jauh, beza. Disampaikan oleh anaknya ke Yahya, kata ayah begini, samar ini pedang ada di lehernya. Sementara dia belum apa. Maka Yahya bin Ma'in menundukkan kepalanya sambil pergi. Beliau katakan, abuka afqahu minni, abuka afqahu minni, ayahmu lebih faqih darimu, ayahmu lebih faqih darimu. Asyahid, barakallahu fikum, pelajaran penting dalam manhaj, bahwa sikap takhzir tentu menyulitkan ahlul haq, ahlus sunnah. Paham takhzir? Yang Rasulullah katakan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yaqti'ahum ala dhalik. Tidak akan memadharatkan mereka orang-orang yang mentakdir itu membiarkan mereka, tidak menolong, tidak membela, sementara dia dalam kesulitan, sementara dia perlunya bantuan, malah ditinggal. Gampangannya begini. Nasallahu al-afiyah. Contoh saja, na'udzubillah. Misalnya kamu berjalan berlima, kamu dan empat kawanmu. Lagi jalan di pinggir jalan, kamu dihadang oleh gangster preman. Mana ringgitmu sini? Wah. Udah lihat gangster, empat temanmu ini lari meninggalkan kamu. Kamu bawa uang banyak. Ini takhzir. Yang lari ini takhzir, khadaluka. Di saat kamu perlu bantuan mereka, semestinya mereka enggak lari. Jangan takut, kami bersamamu. Kita lawan. Ini kurang ajar ini. Mau ngerampas harta. Nah. Jangan takut, kita gini. Semestinya begitu. Kamu semakin kuat. Nah, enggak akan kita kasih uang. Mau apa kalian? Kamu tenang, ada empat temanmu. Tapi kalau mereka lari, kecil nyalimu jadinya. Ya Allah, lari semua teman. Ini khudlan. Al-mukhadilin ini. Di saat ahlus sunnah menghadapi ahlul fitnah. Seperti Imam Ahmad menghadapi ahlul bid'ah. Disiksa. Di penjara, diadab luar biasa. Bahkan beliau meninggal disebutkan karena luka, pengaruh luka yang terlalu lama dari cambukan-cambukan di punggung beliau. Astagfirullah. Beliau menghadapi alur bid'ah. Butuh bantuan, perlu bantuan, akhwat. Perlu support dari yang lain. Jangan khawatir Ahmad, kami bersamamu. Naam, Ahmad benar. Semestinya kan gitu. Quran adalah kalamullah, ghair makhluk. Naam, semua bicara Ahmad benar. Sehingga semakin kuat ahlul haq. Tapi yang lain justru mengatakan ya, betul, Quran memang makhluk. Naam. Walaupun dalam hatinya mengatakan tidak, hanya tersiksa Imam Ahmad. Takdir. Makanya marah beliau kepada Yahya bin Ma'in. Apalagi dia dianggap imam, ulama besar. Gak sepantasnya kau jawab begitu. Walaupun tahu tentunya Yahya bin Ma'in pun mengingkari kalau itu makhluk, bukan. Tahu, tapi sikapnya gak tepat di kala itu. Gak mau ditemui oleh Imam Ahmad. Lah, ini mukhadzilin. Dan banyak sikap-sikap yang semacam ini dikala ahlu sunnah salafiyin menghadapi ahlul fitnah, menghadapi ahlul bid'ah, banyak yang memusuhi, banyak yang mencela, banyak yang memerangi mereka, itu bantuan. Itulah perlu bantuan, perlu semangat untuk ini yang lain. Dan di saat itu mukhadzilin bermacam-macam sudah. Ada yang meninggalkan kamu sama sekali? Ya. Seakan-akan dia berkata, hadapan lo sendiri sana. Hadapi sendiri. Saya tak lari, saya tak pulang. Dia enggak mau tahu. Dia enggak mau terlibat. Saya ingat temannya babak belur, dipukul sana, dipukul sini. Dicela ini, dicela itu, difitnah sana, difitnah sini. Dia lari meninggalkan. Atau bahkan dia bersuara, berbicara yang menyudutkan manusia, berbicara yang memberatkan manusia. Misalnya dia memang dasar mereka itu terlalu keras, mutasyadidin. Ya memang mereka itu terlampau ekstrim. Ya memang mereka itu meminta menangnya sendiri. Semestinya lebih luas, semestinya lebih hikmah dalam dakwah itu, enggak semestinya begitu. Takdir. Di saat justru bantuan mereka yang diharapkan. Ini pelajaran penting yang diberikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala al-mukhaddibi. Hanya menyakiti dan mengganggu ahlus sunnah, menambah madarat dan doror ke dalam dakwah. Yang Rasulullah sebutkan, lan yadurrukum illa adza, tidak akan mereka memadharatkan kalian, madharat tidak akan ada, yang ada sebatas gangguan. Ini kamu sedih, kamu tersayat hati, kamu seperti Allah katakan, lan yadurrukum illa adza, kamu tidak akan termadharatkan oleh mereka kecuali sebatas adza, gangguan saja. Mengganggu, menyakiti hati memang. Dan kalau begitu selesai, mau cari muka, mau ini, mau itu, mau kemudian menampakkan diri dia juga hero dan pahlawan, setelah selesai perang, kayaknya tadi kalau misalnya contoh tadi misalnya gangster tadi, misalnya kamu bisa melawan mereka semua, kamu punya judo atau taekwondo misalnya, alhasil kamu selamat. Besoknya ke rumah kamu semua. Oke, tidak apa-apa, bekhair, alhamdulillah, insyaallah. hartamu selamat semua. Itu kemarin memang ngajar itu mereka kemarin. Saya sebetulnya sudah mau pukul mereka itu. Nah, kemarin itu, wah, kalau tidak lalu, wah, sudah saya sikat sudah. Nah, begini-begini, insya Allah khair, kamu tak apa-apa, insya Allah. Si harta ada luka, ada ini. Sudah selesai perang. Bukan waktunya kamu tanya-tanya begitu, kemarin semestinya. Ini mukhazilin seperti ini. Perang sudah selesai, ahlu sunnah sudah alhamdulillah, selamat, fitnah sudah ini. Baru mereka nongol. Gimana pulang anu ya? Ini. Kalau perang terjadi, kalau fitnah memuncak, saudaranya difitnah, saudaranya dicela, saudara ini, nggak ada suara, nggak ada sikap, tidak ada pembelaan, mukhadzilin. Bahkan kalau pun berbicara negatif, jelek. Ya memang pulang itu, nggak seharusnya dakwah itu begitu. Dakwah perlu hikmah, anu begini, begini. Perlu ini, perlu itu, anu jangan begini, begitu. Nanti fitnah sudah selesai, perang sudah selesai, walhamdulillah, waqafallahu al-mu'minin al-qital. Sudah, baru dia mendekat lagi. Inna ma'akum. Nama nahnu mustazi'u. Kalau kepada musuh-musuhnya, kalau kepada mu'minin, ya dia bilang begitu. Kami sungguhnya bersama kalian. Allah ya Allah maha tahu hati kami bersama kalian. Memang Fulan itu lama saya tahu Fulan itu memang gak baik dia, jahat dia. Anu hisbi memang dia. Memang anu mungkin begitu. Jadi mereka ini orang-orang yang menunggu, menunggu melihat siapa yang kuat yang akan bersama mereka. Permisalan mereka, kata Imam Ibnu Battah, berdasarkan seperti hadis Rasulullah SAW yang mengatakan matalul munafiq kamatsalisyatil a'irah la tadri fi ayyihi atau fi ayyiha tatba. Permisalan munafik dan mubtadi' hizbi atau minhum termasuk darinya seperti kambing yang hilang dari kelompoknya. Kambing kan kalau antum tahu kelompok kan? Ini kelompok kambing banyak itu. Ada ratusan itu. Di sini ada kelompok kambing lain, ratusan di sini. Di sini ada kelompok lain, ratus banyak di sini. Ini kelompoknya sendiri, ini kelompoknya sendiri, ini kelompoknya sendiri. Ini makan rumput di sini, ini rumput di sini, ini rumput di sini. Baik. Ada satu kambing sendiri di sini. Lepas, hilang dari kelompoknya, keluar. Keluar dari kelompoknya. Dia gak paham kambing ini ikut kelompok mana saya ini. Ikut sini bukan orang, bukan kambing-kambing, teman-teman saya ini. Atau diusir keluar lagi di sini. Ikut sini, bukan keluar lagi. Ikut sini, keluar lagi. Miskin, gak tahu kemana harus ikut. Masuk sini, kadang ikut sini, ikut situ, seperti pulang nabi. Gak jelas. Air tahayyur. Kambingnya dalam keadaan bingung, bimbang, gak tahu ikut mana. Ada salafiyin, ada ahlu sunnah, ikut ahlu sunnah. Ikhwan muslimin punya acara, punya ini, agenda, dia ikut schedule mereka. Ya Allah, apa partai politik punya acara ikut mereka, ikut majelis mereka, punya daurah mereka, ikut daurah mereka, ikut sana, ikut sini, ikut sana. Kayak kambing yang kehilangan kelompoknya bingung. Kalau dia bersama satu kelompok, selesai sudah. Ini bukan kelompok saya, itu bukan kelompok saya. Alal haq, tahu sunnah, tahu al-haq. Tegas. Sunnah wassalafiyah mengajarkan ketegasan, mengajarkan ketegaran, hijal. Kalau mereka sebut gentleman, punya sikap yang jelas, tidak abu-abu. Seperti abu-abu. Ini abu-abu ini. Hah? Ah, hitam tidak, putih tidak. Apa namanya? Green bahasa Inggrisnya. Green. Green hijau. Kalau green hijau. Grey. Tak jelas. Kamu bilang putih, ada hitamnya sedikit. Hitam tidak terlalu hitam, masih terang. Grey. Itu sikap dia, abu-abu kalau orang Indo bilang. Jadi mau bersama Ahlus Sunnah, dekat banyak kawan dia dari Hizbi, mau dibilang Hizbi masih hadir di majelis-majelis sunnah, masih ini itu, ada mukhabili. Sikap yang selalu tidak jelas. Lihat Mu'tazilah mengatakan, amal Quran kalamullah. Masya Allah, kalamullah. Quran kalamullah. Putih seperti Ahlus Sunnah. Dan katakan ghair makhluk bisawt wa harf seperti Ahlus Sunnah. La. Tidak. Mereka berhenti di situ. Kalamullah. Ini Mu'tazilah. Bahkan sama apa yang didengar Musa, yang didengar Jibril, didengar Rasulullah, sama. Satu perkataan yang sama. Asy'ariyah pun demikian. Madarat banyak muncul dari orang-orang seperti ini. Maka lihat Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, Ahmad Ibn Hanbal, Imamul Mubajjal rahimahullah, memberi pelajaran Yahya Ibn Ma'in. Lah, padahal imam alim Yahya Ibn Ma'in, alim Ibn Madini, alim imam di sunnah, tapi rahimahullah, manusia ada saja cacat dan kelemahannya. Saya sudah ceritain Ali bin Madini yang memberi jawaban illah ilat-ilat hadir kepada iya hari Jumat kemarin marah Imam Ahmad. Itulah Ibn Abi Du'ad bisa membantah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad karena ilat-ilat yang diajarkan oleh Ali bin Madini kepadanya. Nah, di situ lemah. Di sini kelemahannya, ilatnya begini, perawinya begini, begini, begini. Semula Ibn Abi Du'ad enggak tahu apa-apa, enggak paham. Enggak bisa membantah Imam Ahmad. Karena tahu dari Ali bin Madini rahimahullah. Apa dia bisa bantah berikutnya? Hadis itu lemah, enggak benar. Ilahnya begini, begini, begini. Perawinya begini, begini, begini. Mama tahu ini bukan ahlinya Ibn Abi Du'ad. Pasti ini didapati dari Ali bin Madini. disebutkan karena alimul madini dapat banyak bantuan, jasa, kebaikan. Jadi dengan doa wan nafs majbulah bihubbi man ahsana ilaiha. Jiwa itu diciptakan cinta, senang kepada orang yang berbuat baik padanya. Kalau kamu diberi, dibantu terus oleh fulan, akhirnya kamu senang kepadanya, cinta padanya. Itu sudah tabiat manusia. Semenjak itu Imam Ahmad tidak mau mengambil riwayat Ali bin Madini, putus sama sekali. Tidak mau ambil demi rahmatullah alaihi. Ibrah bagi kita, pelajaran yang ditunjukkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Begitu seharusnya Ahlussunnah satu, begitu seharusnya Ahlussunnah saling menguatkan saudaranya. Ahlussunnah qad yad'uf fi nafsihi. Ahlussunnah kadang pada dirinya sendiri lemah. Seorang diri kamu menghadapi sekian banyak fitnah, sekian banyak masalah di luar, banyak musuh-musuh dakwah, tertekan dan sedih. Wa innahu qawi bi ikhwanihi. Tapi dia akan kuat bersama saudara-saudaranya. Anak enggak sendiri, alhamdulillah. Ada saudaraku fulan, ah fulan, ah fulan, ikhwah fulan, perangkap. Semangat dia kuat, tidak gentar menghadapi musuh-musuh. Al-Muhim itu seputar mihnah khulqul Quran dan terkait akidah Ahlussunnah tentang Quranul Karim. Selain Imam Ahmad yang juga membantah kebid'ahan mereka bahwa Quran itu makhluk, adalah Imam Abdul Aziz Al-Qinani rahimahullah dalam kitabnya Al-Haidah. Alhamdulillah ada dan juga dicetak Al-Haidah karya Imam Abdul Aziz Al-Qinani. Begitu pula mereka dibantah oleh Imam Abdullah Ibn Muhammad Al-Adhrami. Imam Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Al-Adhrami rahimahullah, seperti disebutkan oleh Ajurri dalam Syariah, juga Ibn Battah dalam Ibana. Dinukilkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyai terkait akidah Ahlussunnah, dan itu yang mereka dapati dari ulama dan a'immah yang sebelum mereka, dari atba' tabi'in dan tabi'in. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Bahkan di riwayat Imam Ahmad katakan, wala yad'uf ahlu sunnah an yakula ghairu makhluk. Agar ahlu sunnah tidak lemah, tidak kecil hati untuk mengatakan bukan makhluk, bukan makhluk, sehingga betul-betul menjadi furqan, menjadi pemisah, pembeza antara ahlul haq dengan ahlul batin. Kalau segera bilang, "Naam, saya yakin Quran kalamullah." Berhenti. Sama kamu dengan Mu'tazilah. Yang juga mengatakan kalamullah. Sama dengan sebagian Asy'ariyah dan Qullabiyah yang mengatakan kalamullah. Hanya saja bagi mereka kalamullah itu tadi makna yang ada di dalam diri Allah, dalam zat-Nya. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Dan tidak terang-terangan mereka katakan tidak makhluk. La, jangan lemah, kata Imam Ahmad. Jangan kecil, katakan dengan tegas. Quran, kalamullah, bisautin wa harf, ghairu makhluk, bukan makhluk. Allah berbicara dengan huruf, dengan suara yang didengar. Begitu ahlus sunnah. Layat ufu. Agar mereka istiqamah dan tegar dalam akidah dan iman mereka terkait sifat Allah Al-Kalam. Nah, seakan pukul berapa ini? Zuhurnya pukul berapa? Kita stop sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.